sepiku setelah jauh melangkah. Cahaya kasihmu menuntunku kembali dalam dekap tanganmu. Terima kasih cinta untuk segalanya. Kau berikan lagi kesempatan itu, takkan terulang lagi semua kesalahanku yang pernah menyakitimu. Tanpamu tiada berarti, tak mampu lagi berdiri. Cahaya kasihmu menuntunku kembali dalam dekap tanganmu. Terima kasih cinta untuk segalanya. Kau berikan lagi kesempatan so.